dia bisa beli sepeda, diiri sama teman sekolahnya yang memang kerja setiap pagi jam 6 berangkat pulang jam 4 sore. Pakai baju rapi orang kantoran. Kata teman saya, aku itu loh di desa, gara-gara aku beli sepeda motor, kemudian HP ku paling bagus di antara sesama orang yang seusiaku, aku itu diusulkan pelihara tuyul. Padahal yang saya lakukan setiap hari ketika cangkruk di depan rumah sambil minum kopi atau kelepas kelepus bawa HP, dia tidak main Mobile Legend. Melainkan apa? Posting dagangan. Tetapi karena mindset orang desa yang memang suka terhadap hal-hal mistik dan klinik yang kadangkala tidak bisa dipertanggungjawabkan, dipadukan dengan rasa iri hati dan tidak bisa menganalisis permasalahan secara jernih, maka isu tersebut itu muncul, isu pelihara tuh. Dan itu di mana-mana kayak gitu. Padahal yang namanya dunia YouTube atau yang sekarang itu dunia online shop itu memang tidak membutuhkan keterampilan berbahasa, tidak membutuhkan keterampilan menarik apa namanya, berpakaian rapi dan seterusnya sebagaimana kerja di dinas, hanya cukup bermodalkan handphone, posting. Bahkan sekarang itu anak-anak kecil ketika ditanya cita-citamu jadi apa, mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, anak seusianya ditanya cita-citanya jadi apa? Presiden, dokter, tentara, polisi, PNS, walaliwasobi ajumain. Kalau sekarang anak ditanya, pengen jadi apa? YouTuber. Kenapa? Karena penghasilan YouTuber itu lebih menjanjikan. Saya mencek seorang pemuda di Ponorogo, piawai bermain gitar akustik. Namanya saya lupa, tapi dia populer dengan nama Alif Bata. Ya. Karena ketika dia bermain gitar yang sangat cantik, sangat indah seperti itu, dia biasanya bermain topi, tidak banyak kata-kata yang muncul dari mulutnya, apalagi bernyanyi, yang di belakangnya itu tampak kamar yang suram, tampak kamar yang tidak terlalu bersih, kemudian ada tempelan huruf Alif Ba Ta ila akhirihi semacam itu, dia memainkan gitarnya. Dia kemudian apa? Mulai populer. Ya. Identitas Alif Ba Ta yang namanya tidak begitu populer, nama aslinya itu populer, dipuji banyak gitaris grup band papan atas di dunia. Pernah dipuji sama gitaris Queen. Siapa? McVeigh atau siapa itu? Gitaris Queen itu. Pernah dipuji gitaris Avengers Sevenfold. Oh, ya itu ya. Ya. Terus pokoknya dipuji gitaris gitu apa dunia. Itu penghasilannya. Per tahun itu kurang lebih 8,8 miliar. Iya, sama. Hah? Iku main. Karena apa? Menghargai apa? Menghargai kemampuannya. Kita tidak bisa membayangkan orang-orang yang selama ini berpandangan apabila kerja itu hanya menjadi PNS, kerja kantoran seperti ini, ada sebuah fenomena baru di mana setiap orang yang mungkin oleh tetangganya itu dianggap sebagai pengangguran, tiba-tiba dengan kemampuan gitarnya yang seringkali juga diremehkan oleh beberapa orang, oh, gitaran tok kayak gitu ya. Ternyata dia bisa meraup penghasilan seperti ini dari YouTube. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu fenomena yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, ini wa min syarri hasidin idza hasad. Karena hasad atau iri hati itu adalah dosa yang kadangkala tidak disadari oleh banyak orang. Mustafa iku apal apa? Alfiya kan? Jadi apa? Jadi Qiraatul Uyun tok yang diapal. Jurumiyah misalnya. Iki alam ya. Ya alam apa alam? Jurumiyah juga. Misalnya ngapa jurumiyah? Sing iki wis cukup peci klenu kaya kaya ngapalane. Wah, akhirnya gua apa? Alam sama dia. Iri celakai agar Mustafa itu tidak apal-apal tos. Wes ora paham utamimah, ora wis pokoke ae jebul-jebul iri. Gila. Orang iri kemudian pada tahapan terakhir itu cenderung ya Allah iki koncoku iki lho jane yo welek koyo ngene iki oleh bojoan alah mobil lagi yang pertama berusaha sudah guru, yang kedua berdoa, apalagi guru sudah itu, yang ketiga bercermin ngoco jadi sampai ini kurang ganteng ini ngerosok ganteng akhirnya protes kepada Allah, ya Allah dia itulah hanya tengok-tengok kok bisa itu mobil Alphard kayak ini padahal aku berdiri Alphard cekah ya rasa kasih. Kok iso Gusti kaya ora adil jenengan Gusti. Itu ada tipikal orang-orang yang berpikiran semacam itu. Sehingga kemudian setiap masalah itu dipandang dari luar dirinya. Kalau ada orang yang menganggap apabila semua permasalahan itu ada di luar dirinya, pasti dirinya sendiri itu yang bermasalah. Ah. Kok sampai niki ngaji kok wangel sih salah lo koncone. Oh, aku mau ngapa lo mau ganggu aja. Ada dia malas-malas. Kemudian sampai ini kok, oh salah lo gue ngapain. Ustaz iki penjelasannya kak enak. Yes. Aku lo gak paham-paham. Padahal dia itu yang memang gak berusaha memahami. Pokoknya di tenono, kalau ada orang kok selalu menganggap apabila masalah itu ada di luar dirinya, maka pusat dari masalah itu dirinya sendiri. Gak disadari. Ya kan? Manusia ya Pak, di dalam dua hal. Kata Rasulullah Muhammad SAW, boleh bagi seorang hamba iri pada dua hal. Apa? Iri terhadap orang kaya yang senantiasa menafkahkan hartanya untuk agama. Apa yang pertama? Iri terhadap orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Saya iri ini kepada Masyahirul Alim ini. Masyahir itu uangnya banyak. Tapi ketika ngasih sumbangan ke Al-Islam itu dia enggak medit. Per bulan ngasih sumbangan ke Al-Islam 5 juta. Iri saya. Kok bisa ya seperti itu? Kok lahloman? Iri lagi kepada Pak Haji. Iya Pak Haji ini suki, anak yayuan, pinter-pinter. Iya caranya aku koyok meniku ya. Apa mana Pak Haji ini? Orangnya nyanyok, loman kepada pon. Akhirnya dungo. Kalau ada, kalau yang iri dengki, maka dia berharap, wis muga-muga Masyahir ini usahane bangkrut ben gak nyumbang meneh. Muga-muga Pak Haji ndang mati koyo ngene iki wis. Ben anane iso tak rabi. Dan sak piturute. Iri yang kedua yang diperbolehkan adalah orang yang memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an atau terhadap firman Allah dan hadis Rasulullah dan dia mengamalkannya. Gimana? Iri terhadap orang yang kaya, agungnya, yang dermawan, yang mempergunakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Yang kedua, iri terhadap orang yang memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an maupun hadis dan juga ilmu agama dan mengamalkannya. Misalnya saya iri terhadap Gus Baha. Irinya dalam iri yang baik. Ya Allah, wong kok pintere koyo ngene ya Allah. Muga-muga aku pintere koyo ngene. Masya Allah, wong kok alim koyo ngene iki piye ceritane mbiyen bapak iki yo. Semoga-moga ilmu ini nularkan aku. Iku oleh. Iki sing jenenge ghibtah. Apa? Ghibtah. Ghibtah itu bisa memotivasi dirinya untuk mendapatkan hal yang sama atau memperang yang dia cemburui. Saya iri ini kepada Pak Yusyono karena orangnya alim seperti ini, seperti itu. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan diriku di usia yang sama alim sebagaimana dirinya. Jenengan sekarang iri kepada siapa? Aku takon kepada Mustafa. Iri kepada siapa Mustafa yang sampean iri sehingga sampean itu bisa menjadi orang seperti itu? Dah kok bingung. Iri pada Michael Jackson jare. Iki samping Mustafa iki sampean iki. Umam pengin jadi apa? Pengin jadi Kerasakti jare. Kenapa iri jadi Kerasakti? Karena terkurung terpenjara dalam gua tempat suci hukuman para dewa kan gitu kan lagunya dulu. Apa? Iki. Jadi boleh iri itu dalam dua orang, terhadap orang kaya yang loman, yang dermawan, yang kedua terhadap orang alim yang mengamalkan ilmunya. Lho Pak Rizal iri sama siapa? Saya iri sama Gus Baha. Ya Allah, sama Gus Baha uang ke alim yang koyok ngilih, apal Quran, hadis Bukhari, ya apal. Awak juga pun ngapal no, arba'in nawawi, ya kan? Kalau kita bukan ahli hadis, kita ahli hadas. Ya. Saya dulu, ulama muda, siapa? Kiai Haji Afifuddin Dimyati, Masya Allah. Wongi ganteng. Al-Quran, penulis buku dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Wong cek alim koyo ngene iki. Saya iri. Tapi iri itu akhirnya apa melahirkan? Ya Allah, andai kata Engkau tidak mentakdirkan aku sealim beliau-beliau ini, ya Allah, semoga Engkau mentakdirkan anak cucuku sealim-alim beliau ini. Iku oleh. Sama harus punya kan ini sopo saja kan ya, subscriber penghasilan per bulan 5M misalnya 5 miliar misalnya seperti itu, saya iri sama dia ya Allah, dan semoga Engkau menjadikan kelak ketika aku sebelum usia 30 kekayaanku minimal satu level di bawah Atta Halilintar, kulu ya oleh berku Atta Halilintar itu ya main duit zakat itu titik menang PPN ku lazisnu zakat itu titik menang ya, meskipun ngeprank kayak gitu kan. Atta Halilintar kan pernah ngeprank, dia nyamar jadi pengemis, dia nggak pengemis betul lah, saking miripnya gitu. Dan seterusnya. Jadi itu boleh, ya. Harus ada cakupan semacam itu. Saya iri kepada Donato, saya iri kepada ini. Setidaknya ya Allah, ketika menjelang usia 40 tahun ya Allah, saya iri terhadap Pak Haji ini karena hampir setiap tahun ya Allah Pak Haji ini berangkat ke Mekah. Bukan jualan kurma ya Allah, tapi untuk haji, untuk umroh, saya iri sama beliau. Tapi iri ini tidak dilandasi wes ditenono ojo sampai tahun ngarep iki budal haji. Mati. Kok mati gue jiji ya. Tapi dengan ya Allah, semoga di sebelum usia beliau menjadi. Delok Masya Allah, iki bapak ini ben sunat nanti kok. Kuya jangan ngomong. Salah kurang ajar bojoku elek kancaku elek ngono bojone wayu kaya ngono wis santet tak enteni rondoni Aja. Dunga sisan. Ya Allah, muka-muka bujuku minimal sak level sak strip di bawah kecantikan dia dan soalnya dia. Wih, singap. Dorok ya do iri, ripto hai. Muka-muka besok oleh kaya ini. Mereka Gusti Allah iku adil. Sing bojo lanang elek duwe bojo wedok ayu senantiasa bersyukur ya Allah tangi turu kok duwe ayu bidodari yo ngene iki ya Allah. Syukur ya kan tangi turu sampine apa wong wedok ayune koyo ngene iki masyaallah syukur. Dudine wis ini syukur kok pajakku koyo ngene iki Allah kok iso koyo duwe bojo ra iso ajian. Sing wedok yo ngene wong melek arep salat tahajud. Iki sapa? Ya Allah, gitu kan. Muka-muka kula sakit sabar, Gusti. Gak ada bojo kados ngeten, Gusti. Eh, sing lanang syukur, sing wedok sabar, saling melengkapi. Ya Allah, muka jane kula izin Gusti, dijak kondangan ngoten izin Gusti, dijak arisan kula izin Gusti. Mergo bojoku sing seneng aku sing blenek Gusti. Ya kan, jadi sing arep-arep sing api-api ae, arah-arah ya kan. Jadi iri itu diperbolehkan dalam pernikahan. Dan itu. Jadi iri itu adalah sifat manusiawi, tetapi oleh Rasulullah kemudian apa? Sifat manusia ini tidak dihilangkan, tidak dilarang sedemikian rupa. Kanjeng Rasul tidak langsung melarang-larang-larang haram-haram, tapi apa? Diberi syarat oleh iri gitu. Tidak boleh iri hati kecuali pada dua orang. Saya kira cukup sekian adik-adikku yang saya muliakan. Semoga kita bisa berjumpa dalam pertemuan mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini review ada yang mau angkat tangan? Ya, siapa kisah di umami kisah apa? Hah? Abdul Aziz, bacakan Aziz. Dapat buku habis ini Aziz. Ya? Ya, assalamualaikum awal. Mau sarap yang jeding Aziz? Ya, terus. Oke, wes cukup. Siapa yang mau jenenge? Nama lengkapnya siapa? Muhammad Abdul Aziz. Dari mana Aziz? Ngerayun kelas berapa? Aziz, oke ini kasih buku karya saya ini ya. Bacaan. Muhammad Abdul Aziz ya? Hah? Oh, podo. Buku ini podo. Enggak ya? Pinter Aziz. Enggak apa-apa, kasih buku lagi. Mengapresiasi kamu nyadet dan keberanianmu. Oke, Aziz. Nah. Terus siapa meneh? Iki, siapa jenenge? Shauki, sini Shauki. Ini sudah punya belum? Belum pernah ya? Ini belum punya. Ya, kasih sini. Shauki sekarang. Lebih lantang. Surat Al-Falaq. Latihan percaya diri. Surat Anas dan Al-Falaq diturunkan secara bersamaan. Benteng Bintang ini semangat saya setelah diusir oleh Rasulullah karena berkhianat dan keberangasan. Dalam hati sebelum itu Rasulullah membaca dengan surat yaitu Al-Anas Al-Falaq dan Anas Al-Falaq. Mengangkat tangan beliau lalu meniupnya dan diusapkan ke seluruh. Dalam ayat 4 melakukan pembunuhan pertama di dunia. Oke. Okay. Siapa jenenge? Syauqi. Syauqi siapa? Zahra Nabhan Syauqi Syauqi. Oh, dawa ne jeneng. Siapa? Zahra. Zahron. Zahron. Nabhan. Nabhan. Zahron. Nabhan. Nabhan. Syauqi. Syaban. Syaban. Oke, ini. Siapa lagi? Ini dari ini. Bapak Ustaz. Ya, silakan. Ustaz ini. Pengurus ya. Dalam kita ya, silakan. Ya, Ustaz siapa? Mas siapa? Riza Arifiansa. Dari mana? Madiun. Oke, saya kira cukup seperti itu adik-adikku semuanya. Masih banyak yang ingin. Ya wes gini tak sediakan buku loro lagi ini, ya, karya saya ini. Ini pernah ini Mustafa pernah belum? Belum. Wah ini langsung loro. Wes, kawan kapan-kapan nanti siapa ini jenengi? Siapa? Nikolai. Siapa? Nikolai. Nikolai. Nikola, Nikola Eka Putra. Oke, Nikola siap. Monggo silakan. Ini coba pakai ini. Pakai ini Ustaz. Monggo. Ini Nikola. Ya. Sing lebih keras Nikola. Pun, sampun Nikola, Nicola pun Nikola, Nikola, Nikola. Ini ya. Salim. Di siapa ini? Muhammad Syauqi atau Ilah Kafabi. Oke. Ya, lanjut. Sama. Yang keras dah. Yang lantang. Mohon. Ya, ulangi coba. Muhammad. Ini Muhammad. Nih. Dia bacaan ya. Kelas berapa? Dari mana? Kauman Sumoroto. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada para asatid. Para semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.